Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات بابا dan ibu-ibu sekalian jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore ini dengan izin Allah dan taufiknya pula kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Harapan kita juga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sabat dan istiqamah sampai kita menghadap kepada-Nya. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita. Kemarin sudah kita sedikit menyinggung permasalahan bab yang ke-94 dari Riyadhus Shalihin ini, bab tentang ikramul dhaif, bab tentang memuliakan tamu. Di mana sebagaimana kita mengerti ini tuntunan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan dasar dan pedoman hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis ini yang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kebiasaannya dalam kitab ini mengawalnya dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran Karim, baru kemudian membawakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama kemarin sudah kita sedikit menyinggung di surat Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai 27 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul dhaif Ibrahim al-mukramin? Idh dakhalu 'alaihi faqalu salama, qala salamun qawmun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin." فقربه إليهم قال ألا تأكلون قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Bukankah telah datang kepadamu cerita atau kisah tentang tamunya Nabi Allah Ibrahim yang mulia? Tatkala mereka datang kepada Nabi Allah Ibrahim, masuk kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, faqalu salama, dan mereka mengucapkan salam. Qala, dijawab oleh Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Menjawab salamnya keselamatan juga, qaumun munkarun. Kaum yang tidak dikenal. Bukan kaum yang mungkar, bukan, tapi sini adalah qaumun munkarun yang tidak dikenal. Jadi tidak pernah ke sebelumnya. Tidak pernah mengerti siapa yang datang ini, tidak tahu. Jelas ada orang bertamu, mengucapkan salam, dijawab salamnya, dan kemudian dimuliakan. Faragha ila ahli. Kemudian Nabi Ibrahim pun masuk kepada istrinya. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian datang lagi kepada tamunya dengan daging ijil yang gemuk. Dengan daging sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim, kemudian dihidangkan, didekatkan kepada mereka, dihidangkan daging sapi atau ijal ini. Tadi sudah kita singgung, si ijal ini jenis dari sapi ya. Ternyata bukan anak sapi, tapi ini memang satu jenis sapi yang kecil ya. Bentuknya kecil. Ini memang bagus-bagus. Yang saya lihat itu ada di Yaman ya, ijal. Di sini kayaknya belum ada kayak begitu. Jadi bentuknya persis kayak sapi biasa gitu. Cuman kecil gitu aja. Seperti sapi Jawa lah, sapi biasa itu yang apa? Besar-besar, tinggi-tinggi. hanya bentuknya itu lebih kecil. Ini bagus-bagus. Qala faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dekatkan itu kepada mereka, kemudian dilihatnya tidak makan, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Syahidnya di sini kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihis salam bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah ini, tentunya banyak fawaid. Di mana Nabi Allah Ibrahim alaihis salam kedatangan tamu yang tidak dikenal. Tidak pernah kenal sebelumnya. Mengucapkan salam, entah demikian tetap dimuliakan. Tetap dimuliakan. Artinya kita tidak harus kenal tamu itu. Siapa yang datang, siapa mereka, ini ya, ini asal memang ada tanda-tanda baik, ya kita muliakan, ya. Orang baik, apalagi masuk dengan salam, ya. Dan itu ternyata seperti itu, kisah dari para sahabat, para ulama kita pun ternyata seperti itu. Ini orang-orang beriman memuliakan tamunya, selalu memuliakan tamunya siapapun yang datang, ya. Ini kita lihat bagaimana para ulama kita pun juga demikian. Banyak kisah ya. Banyak kisah dari para ulama kita yang juga seperti itu. Seperti kisah Imam Ahlus Sunnah. Ini yani, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang juga mengagumkan bagaimana tamunya ini juga. Ini beliau sebagai tamu dimuliakan. Dan tidak pernah saling kenal. Kisah ketika beliau terdampar ya, di satu masjid, kemudian mau nginap di masjid, tapi ternyata sama penjaga masjidnya diusir, tidak boleh. Sampai-sampai kemudian Imam Ahmad mengatakan kalau begitu biar saya tidur sambil berdiri, karena ya di negeri orang nggak tahu di mana gitu, mau tempat menginap nggak ada. Nah, beliau orangnya juga seadanya. Bukan seperti sekarang ini ya, banyak menginapan atau apa gitu ya. Kemudian ternyata tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Kemudian ada orang melihatnya, kemudian diajaknya ke rumahnya. Diajak ke rumahnya, kemudian dimuliakan sebagai tamu sampai 3 hari, baru kemudian Imam Ahmad pamit. Kemudian dilihatnya yang punya rumah ini selalu beristighfar, selalu beristighfar oleh Imam Ahmad ini. Ketika pamit, kemudian Imam Ahmad bertanya, dan ini dalam keadaan belum saling mengenal, ini, belum saling mengerti. Kemudian bertanya, saya melihat engkau selalu beristighfar, kenapa kau melakukan seperti itu? Kata yang punya rumah, mengatakan saya selalu beristighfar dan tidaklah saya beristighfar kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaanku kecuali satu. Apa itu? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad padahal sudah hari 3 malam. Ya. Maka ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Syahidnya di sini sebagaimana kesesuaian ayat ini juga tidak saling kenal. Toh itu juga para ulama kita seperti itu, yakni memuliakan. Tetap dimuliakan. Wilayah ini sebagaimana mestinya. Maka ini hendaknya seperti itu jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sifat orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan kisah seperti ini kecuali tentunya di dalamnya terkandung makna untuk kita mengambil keteladanan. Seperti itu para anbiya. Dan itu sunnahnya para anbiya memuliakan para tamu. Ini adalah sunnahnya para nabi alaihimussalatu wassalam. Kemudian juga kisah dari apa namanya Nabi Lut ya. Juga sama ya. Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ya. Juga di yang lainnya juga banyak mengulas ya, tentang kisah kedatangannya tamu yang datang kepada Nabi Lut. Dan ini setelah kepada Nabi Ibrahim. Setelah datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Maka ini juga sama, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kedatangan dari para rasulnya, dari para malaikat, setelah mereka juga memberitahu kepada Nabi Ibrahim akan binasanya dan akan dibinasakannya kaumnya Nabi Lut yang kelewatan. Yani sama pada malam itu juga. Maka para malaikat ini yang datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Dan mereka datang, yani kedua malaikat ini datang dalam keadaan, dalam bentuk yang sangat bagus, sangat gagah. Ini dalam bentuk dua orang laki-laki yang gagah, yang Allah Subhanahu wa taala menguji. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala ada hikmah yang balighah, sekaligus merupakan hujjah yang kuat di hadapan umatnya Nabi Lut yang mereka berbuat liwat ini. Maka kemudian keadaan mereka adalah sangat buruk, ya, dengan moralitas mereka yang sangat jelek. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat ini yang datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Lut alaihi salam. Kemudian ini juga ujian, ujian kepada kaumnya Nabi Lut, demikian pula ujian kepada istrinya Nabi Lut yang ini berkhianat, ya. Berkhianat ke istrinya ini bukan dari sisi istilahnya khianatnya seorang istri kepada suami, sepertinya selingkuh dan semisalnya, itu bukan, tidak seperti itu, tapi melaporkan kepada kaumnya tentang kedatangan dua tamu yang gagah dalam rupa yang sangat menawan. Karena tamunya adalah kaumnya ini adalah senangnya laki-laki kepada laki-laki, ini orang-orang homo, ya. Ini kaumnya Nabi Lut alaihi salam, nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini, maka kalau ada seperti itu, ini adalah sebagai pelajaran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka keadaan mereka, dan ini dinukil dalam banyak ayat. Atatuna dzukrana minal alamin. Mengapa kalian mendatangi laki-laki? Wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, dan kalian tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan untuk kalian, yakni dari istri-istri kalian. Bal antum qaumun adun. Bahkan kalian adalah kaum yang memusuhi, menentang. Ini mereka. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala ini anggapan mereka, mereka bisa berbuat segalanya, ya, untuk memaksa kepada tamunya, kepada Nabi Lut alaihissalam, dan apa namanya, untuk bagaimana bisa mendapatkan itu. Namun demikian, itulah keadaan mereka. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semuanya, bagaimana apa Nabi syahidnya di sini adalah dari sisi memuliakan tamunya. Di mana Nabi Lut alaihissalam tetap berusaha membela atau juga menghalangi tamunya ini dalam keadaan tadinya adalah tidak mengerti, ya, siapa dua tamunya ini. Maka ini juga ujian, ya. Dan bagaimana kemudian Nabi Lut yang tadinya tidak mengerti tentang kedatangan dua tamu ini yang gagah dan bagus-bagus ini, karena khawatir juga nanti akan disakiti oleh kaumnya. Dan ternyata memang demikian. Tatkala istrinya kemudian melapor kepada kaumnya, mereka pun datang merangsek mau masuk dan mau mengganggu tamunya ini. Dan ini pun dihalangi oleh Nabi Lut alaihissalam. Dan ini syahidnya bagaimana Nabi Lut juga memuliakan kepada tamunya, berusaha bagaimana jangan sampai tersakiti. Ini tentunya adalah bagian daripada ikram, bagian daripada memuliakan tamu. Maka hal ini banyak pelajaran yang tentunya bisa kita ambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam Al-Qur'an ini tentang kisah tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Dan seperti itulah hendaknya orang-orang beriman bagaimana memuliakan tamunya dengan baik, dan itu juga sunnahnya para anbiya. Dan kita lihat dari kisah Nabi Allah dari kisah Imam Ahmad itu juga merupakan sunnahnya orang-orang yang mulia untuk kita senantiasa memuliakan kepada tamu-tamu kita. Kemudian selanjutnya awali dari hadis yang pertama pada bab ini, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya memuliakan tamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya menyambung hubungan keluarganya, menyambung silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik atau lebih baik diam. Ini hadis sudah disebutkan pula oleh Imam Nawawi di bab birrul walidain. Dan sudah kita bahas birrul walidain dan silatul arham, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan keluarga. Yang syahidnya pada bagian yang pertama dari hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya memuliakan tamunya. Artinya di sini bahwa orang yang tidak memuliakan tamunya, maka ini bukan sifat orang yang beriman. Namanya memuliakan tamu, ini tentunya dengan apa yang bisa dimuliakannya. Tidak harus dengan berujud makanan atau minuman. Tidak harus dengan itu. Apa artinya makanan dan minuman kalau kemudian dihidangkan dengan wajah dilipat, dengan muka ditekuk, bersengut kayak kebang kacang atau orang Jawa gitu ya. Maka ini bagaimana mau ya tamunya mau apa namanya nyaman ya, kalau kemudian menghidangkan makanan dan minuman sambil cemberut begitu, tidak ada senyum, tidak ada aneh kan? Maka tidak harus dengan itu. Tapi keramahan, kemudian apa senyum dan juga apa keinginan atau menunjukkan tidak adanya rasa apa namanya berat dengan kedatangan tamunya ini. Makanya yang pokok adalah seperti itu. Sebagaimana ya artinya adalah namanya memuliakan tamu ini juga kembalinya kepada uruf. Kepada bagaimana urufnya atau kebiasaan masing-masing daerah, masing-masing tempat. Karena terkadang di tempat kita mungkin termasuk memuliakan tamu, di tempat lain mungkin tidak. Dalam hal ini kan memang seperti itu. lain lubuk, lain pula ikannya, lain ladang, lain belalang. Desa mawa coro, negara mawa toto, katanya begitu. Masing-masing punya aturan sesuai dengan orangnya. Maka di sini kan juga disebutkan dengan sifatnya adalah umum. Bal yukrim waifam, memundaknya memuliakan tamunya. Maka ini hal yang mesti diperhatikan terkait juga dengan namanya memuliakan tamu ini. Daerah sini dengan seperti misalkan gak usah jauh-jauh lah daerah kita, misalkan daerah Dieng saja di atas sana, itu namanya memuliakan tamu itu tidak apa namanya masuk dari depan. Kalau di sini kan hanya tamu dari bagian depan, dari kemudian masuk ruang tamu itu kan. Tapi kalau di daerah Dieng atas sana itu tamu ya masuk lewat belakang, ya, langsung ke perapian biasanya. Apalagi kalau pas dingin-dinginnya nih, langsung duduk di perapian. Tidak duduk di sofa atau di mebeler, itu tidak, di jingklik ya. Jingklik-jingklik di sekitar perapian. Bahkan kalau kemudian didudukan di ruang tamu ya mesake malah kademen ya. Mesake akan kedinginan. Ini tentunya beda daerah. Sambil bakar jagung ngambil ini. Seperti itu ya. Nah di daerah sana kan juga apa namanya daerah dingin ya. Dan kalau langsung di apa namanya dikasih minuman ini juga bahaya ya. Karena minuman biasanya diangkat ya langsung dingin ya. Minuman diangkat ya langsung dingin. Maka ini kalau nggak hati-hati nanti turun baru terasa lidahnya ya. Maka ini juga harus ditahu ya. Nah, ini tergantung kepada daerah ini. Ini jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lain pula di negara Arab memuliakan tamu-tamu datang biasanya tidak di pertama dengan minuman itu tidak, kadang dengan pedupan. Nyalakan. Nah, kalau di sini dibilang pedupan ini badukun apa? Akan seperti itu dengan oud, nyalakan oud, nah, kemudian tamu kipas-kipas dengan apa asapnya itu. Nah kalau di sini ya, bilang ini banyak ukur begitu ya. Orosnya enggak dikenal. Maka ini namanya ikramul dhaif, ini adalah tergantung kepada oros yang ada. Dan syariat pun juga, maka hal ini pun juga harus dipahami dengan oros. Karena yang namanya nusus syar'iyyah, nas-nas yang syar'i ya, ini hakikat daripada nusus syar'iyyah sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala yang qawaid fiqhiyahnya, beliau menjelaskan bahwa nusus syar'iyyah ini dipahami dengan tiga hakikat. Hakikat nusus syar'iyyah ada tiga. Yang pertama adalah hakikat syar'iyyah, artinya bagaimana syariat nas itu menjelaskan bagaimana ayat ini mungkin dijelaskan dengan ayat berikutnya, atau hadis ini mungkin dijelaskan dengan hadis berikutnya secara nas, secara syar'i. Kemudian kalau tidak bisa, maka dengan yang kedua, lugawi, ada hakikat lugawiyah. Bagaimana yang dipahami dari sisi bahasa. Nah kemudian yang ketiganya ada dengan hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah nusud syar'i yang dipahami dengan hakikat urfiyah. Dan ini mencakup berbagai permasalahan. Artinya urf ini benar-benar dipertimbangkan juga dalam agama. Adat, kebiasaan ini juga dipertimbangkan dalam agama. Karena apa? Hukum asalnya adat itu adalah mubah. Al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal dalam adat itu adalah mubah ma lam tukhalifu syara', selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ini hukum asalnya. Maka adat-adat ini selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka itu mubah hukumnya. Adapun kalau kemudian ada pertentangan, nah tentunya ini yang tidak dibenarkan, harus diluruskan. Maka kembali jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, bagian poin yang pertama dari hari ini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan ini sifat dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, memuliakan tamunya. Maka ini perintah dari Nabi SAW. Dan ini sunnahnya orang-orang terdahulu. Ahlul jahiliyah, mereka terkenal dengan masalah ini, memuliakan tamunya. Yang namanya Hatim At-Ta'i, ini masyhur. Ini dari ahlul jahiliyah. Sampai kemudian istilahnya menjadi kembang lambe, bahkan menjadi pepatah, menjadi madzhab akan kedermawanannya ini, senang memuliakan tamunya. Namanya Hatim At-Ta'i, terkenal di dunia Arab sampai hari ini. Dan ini padahal apa? Orang jahiliyah, hidup di masa jahiliyah. Maka ini kebiasaan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang beriman lebih berhak dengan sifat ini, memuliakan kepada tamu. Bahkan satu riwayat, satu kisah dari Ahlul Badiyah, seorang penduduk Badui tinggal di Sahara di tenda, malam-malam kedatangan tamu. Malam-malam kedatangan tamu. Terus enggak punya apa-apa. Datang-datang tamu, kemudian tidak punya apa-apa. Ini kebiasaan aib bagi mereka kalau tidak bisa memuliakan tamunya. Maka sampai anaknya menawarkan diri untuk disembelih. Anaknya menawarkan dirinya untuk disembelih untuk menghormati tamunya. Hampir-hampir sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan serombongan himar wahsyi, serombongan zebra yang berlalu, kemudian akhirnya berburu, dapat satu kemudian dibelinya. Ini kisah sampai hampir-hampir anaknya dikorbankan untuk menghidangkan tamunya. Ini ahlul jahiliyah, ahlul badiyah seperti itu. Maka orang yang beriman, kita lebih berhak untuk memuliakan tamu-tamu kita. Ini Rasulullah SAW menegaskan kepada kita pada poin yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya menyambung silaturahim, menyambung hubungan keluarganya. Maka ini sifat dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, untuk menyambung hubungan keluarga. Baik itu disebabkan karena nasab atau disebabkan karena musaharah, karena pernikahan, karena besanan ya, musaharah atau karena hubungan mantu, ini juga hendaknya dimuliakan. Lebih lagi juga mantu kepada apa seorang apa namanya laki-laki kepada bapak mertuanya atau orang tua mertuanya atau apa namanya orang tua dari istrinya ini. Ini pun juga diantara orang-orang yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, orang-orang yang harus kita hormati, harus kita muliakan. Sebagaimana di sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga Khadijah, keluarga istri beliau Khadijah. Setelah meninggalnya, dan ini setelah meninggalnya, sangat memuliakan. Setiap datang keluarganya Khadijah, dari paman-pamannya datang atau dari keluarganya datang, ya ada hubungan nasab dengan Khadijah, Rasulullah sangat memuliakannya. Sampai menjadikan cemburunya Aisyah kepada Khadijah ini, padahal tidak ketemu. Tidak ketemu. Dan bukan pesaingnya. Karena sudah meninggal. Namun Aisyah sampai cemburu kan, saking cintanya atau saking bagaimana Rasulullah SAW memuliakan kepada keluarga istrinya. Maka ini tuntunan Rasulullah SAW. Jangan kemudian kita, dan ada kadang-kadang sebagian kepada istrinya sendiri, wah anak orang saja, Ada hubungan nasa, ada apa sudah lepas juga lepas gitu. Anak orang, emang anak apa? Anak kodok emang. Ini kadang-kadang pada kurang ajar ya, seperti ini. Ya. Sementara kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, tidak hanya kepada istrinya, kepada keluarga istrinya, apalagi itu orang tua istrinya. Ya. Artinya memang tidak ada kewajiban bagi kita secara kan. Tapi mereka adalah juga orang-orang yang kita lihat bagaimana tuntunan Nabi SAW, orang-orang yang juga layak atau menjadi keharusan bagi kita untuk memuliakan mereka, menghormati kepada mereka ini. Dan ini Rasulullah SAW dan Rasulullah juga beliau mengingatkan ini sifat orang yang beriman, menyambung hubungan silaturahim, hubungan keluarganya. Karena kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan kita. Bagaimana hadis yang sahih? Dikatakan ar-rahim mu'allaqun tahdhilil arsy. Maka bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa rahim itu menggantung di dinding arsy. Dan rahim ini mengatakan man yasiluni man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Siapa yang memutuskan aku, memutuskan rahim ini, maka Allah akan memutuskannya. Ini juga ancaman. Manakala tidak mau menyambung hubungan silaturahim, hubungan keluarga. Maka ini idahnya senantiasa dijaga dari hubungan keluarga, jangan memutuskan. Kemudian poin yang ketiga dari hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasum. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Yang bermanfaat atau lebih baik diam. Maka inilah diam yang emas, manakala diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi dia berbicara dari hal yang akan menyebabkan ketergelinciran lisan kita. Karena Rasulullah SAW juga menyebutkan bahaya lisan. Khasaidul arsul. Ini hadisnya Mu'ad, hadisnya Hurairah, banyak sekali ya, yang Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya lisan. Rasulullah SAW mengatakan fahal yakulkur rajul, seseorang itu diseret, dilumpuhkan dengan wajahnya kemudian diseretkan neraka, illa hasaidu arsinatihim, kecuali disebabkan karena lisan-lisan mereka yang tergelincir. Satu anggota tubuh yang tidak bertulang, gampang lesan, tidak ada tanggulnya, tidak ada ya yang mencegahnya, mudah lisan. Maka dikatakan ikhfad lisanaka ayyuhal insan la yadghannaka innahu thuban. Jagalah lisanmu wahai manusia, la yadghannaka innahu thuban, sungguhnya lisan itu akan menggigitmu, akan menyengatmu, karena lisan itu ibarat thuban, seperti ulat. Kalau kita tidak menjaganya, kita akan digigit. Tidak menjaga maka akan menyengat kepada kita. Hati-hati. Dan gigitan ular kan cepat. Ketika cepat sekali, ini jelas. Maka lisan seperti itu, mudah sekali terpleset. Kam fil maqabir min qatil lisani. Betapa banyak orang terkubur gara-gara lisan. Orang terkubur sampai ya, saling bunuh gara-gara lisan saja. Padahal permasalahannya sepele, sepele sekali. Dan itu betapa banyak orang berselisih, orang bercerai-berai gara-gara lisan yang tidak terjaga ini. Maka ini Rasulullah ingatkan kepada kita, orang sifat dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaknya menjaga lisannya untuk berkata yang baik atau lebih baik diam. Berkata yang baik, karena tentunya semuanya akan dilihat dan diperhatikan, ya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari catatan para malaikat. Nasallahu alaihi wasallam. Syahidnya di sini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian poin yang pertama dari hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, hendaknya memuliakan tamunya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka ini sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian hadis berikutnya, qala wa ana bi Syuraih Khuwailid ibn Amr al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala يومه وليلته والذياب ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. Dari Abu Syuraih Khuwailid ibn Amr al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya memuliakan tamunya, yakni jaizahnya. Para sahabat bertanya, apa ini maksud dengan jaizah ini, wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, yaumuhu wa lailatuhu, malam dan siangnya. Malam dan siangnya, namanya tamu, mungkin siang, mungkin menginap malamnya, ya. Wa dhiyafah, dan hak tamu ini atau menerima tamu ini 3 hari. Ini kalau kita bertamu, maka maksimal itu 3 hari. Maksimal adalah 3 hari kita bertamu di sahabat kita, pada kawan kita, atau siapapun. Ini kecuali kalau mungkin itu adalah saudara kita yang tidak perlu kita minta izin atau apa, misalkan ya. Ini lain masalahannya. Tapi pada ini adalah aturannya adalah 3 hari. Tamu itu adalah maksimal 3 hari. Kalau sampai menginap, ya, mungkin kita terdampar di rumah orang atau di tempat yang kita tidak punya keluarga, ya, maka ini 3 hari. Selebihnya dari itu, bahwa sadaqah tunai, maka ini adalah sadaqah padanya. Sadaqah padanya. Muttafaqun alaih. Kemudian tambahan riwayat Imam Muslim, la yahillu lil muslimin an yuqima li inda akhihi hatta hatta yu'immah. Yani tidak halal, kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di tempat saudaranya sampai saudaranya ini bosan. Sampai menjadikan bosannya. Qalu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah, bagaimana bosannya? Qala yuqimu indahu wa la syai'a lahu biqurbihi yuqarribuhu bihi. Jadi tidak ada tinggal di tempat saudaranya, namun tidak ada sesuatu yang yang istilahnya dihidangkan atau di Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Tidak halal bagi seorang muslim yang tinggal di tempat saudaranya kemudian tidak dihormati. Maka di sini jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala, ini bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Yang manakala memang kita ada tempat, kita ada ini seperti itu. Namun kalau tidak, maka juga bagaimana untuk kemudian memberikan syafaat atau kemudian mengantarkan kepada yang lainnya. Dan ini kita lihat Rasulullah SAW seperti ini. Rasulullah terkadang juga menjamu para sahabatnya ya, di rumahnya. Namun kalau kemudian Rasulullah tidak ada memiliki sesuatu, kalau sahabatnya memang ini adalah butuh, bagaimana dulu hadis sudah kita bahas, ketika tamu di malam-malam itu ya, suatu hari ada suatu sore ini Rasulullah kedatangan tamu pada Rasulullah dan langsung mengatakan, "Jo ya Rasulullah, lapar." Tamunya langsung ngomong seperti ini, tanpa dengar ini lapar, "Wahai Rasulullah, lapar." Kemudian Rasulullah tanya kepada keluarganya, pada istrinya, "Punya apa?" Rasulullah mengatakan, "Walladzi ba'athaka bil haqq." Para ini istrinya, "Walladzi ba'athaka bil haqq. Ma indana illa ma." Demi yang memutusmu dengan hak, tidak ada apa-apa punya kami, tidak punya apa-apa kecuali air saja. Kemudian tanya lagi kepada istrinya yang lain, semua jawabannya sama. "Ma indana illa ma." Kami tidak punya apa-apa kecuali air saja. Kita lihat bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para istrinya seperti ini, ridha dan seperti itu. "Ma indana illa ma." Namun juga Rasulullah tidak kehebohan untuk bagaimana tamunya ini menawarkan kepada para sahabatnya, "Siapa yang mau menghormati tamu kita malam ini? Mau menjamu tamu kita malam ini?" Maka seorang dari Ansar kemudian juga sama, tanpa lihat apa yang di belakangnya punya apa, juga mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Langsung acung menyiapkan diri, tanya kepada istrinya, "Punya apa?" "Tidak punya apa-apa kecuali makanan tinggal untuk anak kita saja. Kita sendiri tidak ada jatah. Kita berdua tidak punya jatah. Ini hanya untuk anak kita saja." Ini kita lihat. Sampai itu demikian, kita lihat. Nah, kemudian, "Tayib, kalau begitu begini saja. Apa namanya, di anak kita itu dihibur terus. Ya main sampai capek. Nanti kalau kemudian dia lagi minta makan, terus dihibur terus sampai dia ngantuk. Sampai dia tertidur." Maka sang istri pun nurut dengan suaminya. Betul. Sampai kemudian anaknya minta makan ya dikasih. Anaknya tidur. Anaknya tidur, kemudian diminta istrinya untuk menyiapkan makanan dan memadamkan lampu. "Nah, kalau sudah itu saya akan panggil tamu kita. Nanti kita berdua pura-pura makan. Hanya suara mulutnya saja dalam keremang-remangan. Biarkan tamunya makan." Ini kita lihat sampai seperti itu. Ini orang-orang Ansar. "Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Maka ini kemudian turun ayat itu adalah karena kisah ini. Pagi harinya Rasulullah menjumpai sahabat itu, kemudian bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan tamu dari mana?" Sahabat ini hanya senyum-senyum saja. Kemudian turun ayat itu. Kisah orang Ansar ini, "Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Mereka ikhlas mengalahkan diri mereka sendiri, meskipun diri mereka sendiri adalah sangat butuh. Dibiarkan anak, istri, dan dirinya sendiri kelaparan untuk tamunya. Kayaknya gak sampai ya. Untuk kita sendiri yang seperti ini, aduh, jangankan itu. Kadang-kadang kita kalau di mobil saja ada orang minta-minta jajan. Tahu ada orang minta-minta jalan di jalan, misalkan di rumah aja, itu sudah tahu dari jauh, tutup pintu kita ya, pintu rumah kita ya, seperti ini. Maka ini kita lihat bagaimana kisah Al-Qur'anul Karim, Rasulullah SAW, dan kita lihat bagaimana para sahabat dan para ulama kita dengan tamu seperti itu. Dan memang benar, maka benar kalau yang namanya surga itu diborong oleh mereka para sahabat yang seperti ini. Seperti ini mereka amalan. Lah kita, kalau mereka orang-orang yang dijamin dengan surga, ya jelas amalannya seperti ini, yang hampir mustahil untuk kita bisa melakukan, ya, hampir mustahil, syibah mustahil untuk kita bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh mereka ini. Ini orang melarat seperti itu. Bagaimana orang kaya? Ya. Bagaimana orang yang berlebihan dari para sahabat? Ini orang tidak punya. seperti itu. Maka subhanallah ini yang menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah-kisah yang mengagumkan, yang tentunya hal ini adalah menjadi ibrah pelajaran bagi kita untuk dan ini bagian dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat adalah untuk memuliakan kepada tamu-tamu kita yang datang dengan baik begini ya. Maka ini hal yang mesti kita kita pelajaran dan ibrah dari ini semua. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan banyak-banyak pelajaran kepada kita, mengingat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu li dzalika al-qadir 'alaih. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.